Mana kunci kok juga keman ceplok. Nggih, kunci iman ojo keman apa? Carane sepundi? Niku ngekeh-ngekehno hujjah. Nggih ngekeh-ngekehno hujjah nak pangeran namung Allah Subhanahu wa taala. Disebut napa? Fa'lam. Fa'lam itu hujjah. Kamu harus punya logika yang mantap bahwa Allah niku pangeran. Lan pangeran namung Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha ill. Mboten kok jumlah enak jumlah niku aki-akian nglafatno. Niku wong paling sehat nggih paling akeh nglafatno. Tapi filosofi, nggih filosofi bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nggih carane gampang, bener Sayyidina Ali carane gampang, nak roh nak kira pangeran carane gampang. Kowe lahir iku karepem ta karepe Allah, kersane Allah. Kowe wujud iku karepem dhewe apa kersane Allah, kersane Allah. Kowe mati kersane kowe ta kersane Allah, kersane Allah. Kok terus ketok awam terus ketok nak kamu tidak siapa khususnya ngakoni Allah. Jadi orang itu harus membombardir dirinya dengan pertanyaan-pertanyaan nak pancen kowe kuat tenan ojo mati. Jadi wong kafir-kafir sing duwe senjata, duwe nuklir, duwe harta, apa mereka bisa menolak kematian? Tetap mati kan? Lan Quran anggo jlok falaula in kuntum ghairu madinin tarjiuna ha in kuntum shodiqin. Falaula idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tangzurun. Nak kowe jiaduk tenan, hebat tenan, pas ke mati nyawam cekeli jare pangeran. Lah saiki wong Islam goblok kabeh nganggep Amerika hebat, negara yang didaya hebat, orang kaya hebat. Kalau pangeran sederhana teorine Quran, orang hebat itu orang yang ketika mati tidak mau, itu hebat. Siapa orang hebat menurut Quran? Orang yang ketika mati tidak mau dan berhasil mempertahankan nyawanya. Ono ning donya ngene. Apa presiden Amerika gak mati? Apa penemu nuklir gak? Jadi wong mulane ngaji Quran nggih ben nganggep donya ku sepele. Falaula in kuntum ghaira madinin tarjiunaha in kuntum shodiqin. Kan ayat nerangno falaula idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tangzurun. Pas nyawam tok gorokan, nak kowe hebat tenan, dokter sing hebat, ilmuwan sing hebat. Mbok iku ra sido. Ana sing iso nolak. Mboten saged. Lah nak ra iso berarti kita ngakoni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati namung lillahi rabbil alamin. Lah nak wis tertanam tenan iku nanti yusabbihu alladziina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Dadi wis mantep tenan. Saking mantepe nak ditakoki mungkar nakir marebuka nangis kados Rabi'ah Adawiyah. Nangis. Mungkar nakir bingung Gusti. Ketika nangis iku tak Rabi'ah Adawiyah mung ngendikan ngeten, Gusti, kawulane jenengan iki kok mboten jenengan ulang. Mosok jenengan dat paling jelas kok ditakokno pangeran iku sinten? Mbok jenengan ulang ya. Bukan nangkir jare kon mulang pangeran. Perkarane pangeran iku jid barang jelas kok dekne jek napa ditakokno. Dadi nangis niki Gusti kok wonten kawula kados niki. Wong barang jelas kok napa ditakokno. Matekno wong. Wali-wali. Kowe ora ketemu malaikat semeriang. Jadi balas ditanya, marah buka pangeran sopo, ya Allah barang jelas sopo takon, tapi malah dianjuti. Tapi itu banyak mang, wali umang ya sudah begitu. Sama rasa anggap, itu kan cerita gawe gawe buatan sakit. Kabeh wali umu mesti kena nas, Allah tak khofu wala tahzianu. Mesti enggak ada rasa takut, enggak ada rasa gentar. Wa absyiru bil jannatillati kuntum tuwadun. Terus mungkin sekali cerita-cerita kayak itu mungkin sekali. Wong kula nu ora iso bayangno, misale ketemu malaikat diamuk nu ora iso bayangno. Alasane ngamuk iku apa? Misale dekne hebat karena sama malaikat. Nu kuwi iku malaikat kok ora roh nak kawulane Allah. Ngaku yo kawulane kaya napa? Kawulane. Mulane bener mudin oleh mlete niku. Nak ana malaikat mungkar nakir tek, aja kaget, aja dredeg. Iku yo khalkun kaya kuwe. Waduh. Fala yurhibaka wala yusijaka. Wo aja gentar, aja dredeg. Iku mono yo makhluk kaya kowe tapi budine maca mek meriyang. Oh, gertakan wong meriyang. Ya mudin kula tangga kula sering tak gojong dadi mudin. Nak gertak kok aja ngono kuwi ora usah meriyang tenang ae. Jadi marai ngono tapi mudine mek napa? Ndedeng. Sing bener Mbah Khalil Bangkalan niku jeneng ulama tenan, gaya tenan. Ana kaji sugih tiyang Surabaya. Sing crita kula niku Kiai Hamid Lasem sing nembe kapundhut iki, Kiai Hamid bin Bedowi, Mbah Hamid Lasem. Gak nembe kapundhut seminggu yang lalu, gak pernah mbah be kula. Kok Kiai Hamid ku bin Bedowi, Mbah Bedowi niku gadah mbakyu namine Maimunah niku buyut kula, iki buyut kandung. Di Maimunah ngelahirno mbah kula terus ibu terus kula. Ngono cerita. Mbah Khalil Bangkalan niku terkenal wali riyen teng Madura. Ya Syekhuna Khalil sing yang ziarah teng Bangkalan Syekhuna Khalil. Ya terkenal wali. Niku wonten kaji sugih Surabaya wonten. Saking senenge kiai wasiat nek aku mati sing nalken kudu Mbah Khalil. Mbah Khalil kuwi kiai gedhe sing antri nalken nggih kathah. Mur rawuh tenan. Ya ji yo aku Khalil Bangkalan yo aku urusanku akeh. Yo ji yo anggere takoki malaikat muni rombongane iki Khalil. Enggak aku sing jawab tinggal mire. Wong-wong ngawak kabeh iki piye karepe? Yo ji yo aku kesusu ji. Pokoke takoki malaikat yo muni rombongane kiai apa Khalil. Enggak aku sing jawab yo. Mire. Mire sono wong antrine akeh ketemu meneh ngono nek. Yo cung aku penang mulang yo semoga anggere takoki ngenteni Mbah Khalil. Lha iku keren tenan ora kaya modern aja dredeg aja tapi. Tapi ra wani dene dhewe mboten apa? Mboten wani. Nah iku wali tenan, bener ngoten niku. Paham ya? Oh sing bener ngoten niku. Ya jenenge sekawu aku susu jeng ngopi mulang jeng yo pokoke takoki muni rombongane Mbah Khalil. Nek kon ngenteni pertanyaane kan ngopo? Ngenteni. Padahal jare Mbah Khalil aku dhewe ngenteni ketua rombongan jare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah malaikat ngadepi Nabi Muhammad yo meriang to. No. Malane masyhur sing ning gone cerita-cerita kewalian. Ya aku ora roh. Nek niki kula mboten roh. Kula ora roh yo jujur. Wong niki cerita. Sayyidina Umar nate nyentak mungkar nakir. Teng ngipine Sayyidina Ali. Mergo dekne takoki malaikat, malaikate guyon. Muwacak guaya medeni. Sayyidina Umar gentenan gertak biasa gertak. Ya malaikat Allah, kamu tahu saya siapa? Ya ndak tahu jare. Pokoknya aku nakoki. Aku iku kanca akrabe kekasih Allah. Sopo kok? Aku iku kanca akrabe Muhammad kasih pangeran sung mriyang malaikat. Kok kanca akrabe kekasih Allah. Lane wong kudu di kegantungan wali utawa ulama. Kancane. Ergo man ro'ani dakhalal jannah. Wong sing roh aku lan roh sing roh aku dakhalal jannah. Mulane wong yo aja gedeng toreko. Mergo sing ndek musal-sal salaman, sing ndek musal-sal delok wajah ulama nu tiang-tiang napa toreko. Kula lah nggih toreko, tapi yo aja mbok kono toreko wong-wong muni sewu ora mboten kula lah yo duwe sanad toreko. Wong kula nggih gadah silsilah man ro'ani dakhalal jannah. Ini wae mergo malaikat niku tiang-tiang sing wedi be Allah, makhluk-makhluk sing wedi Allah. Mbok sebut Allah nggih ndredeg. Mergo malaikat iku ya khafuna rabbahum min fawqihim. Malaikat nggih wedi sinten pangeran. Mula nek kowe wedi be pangeran tenanan kok malaikate ya wedi, mergo padha wedi. Dadi man khafa Allah habahu kullu syai'in. Wong sing wedi tenan ning pangeran mesti yang lain menjadi segan. Menjadi napa? Nur yang ada di diri kamu nanti akan melawan malaikat. Niku sing mutawatir di surat Tabarok. Jadi mungkar nangkir nanti kalau menyiksa orang sing dolim, tapi apal surat Tabarok kebingungan. Ini kalau nanti cerita, kenapa surat Tabarok begitu populer? Kau mungkar nangkir apa ini? Ini hadis. Kali ini betul hadis, tidak cerita dunia wali mang hadis. Kalau sama nggak percaya lihat di tafsir-tafsir tentang fadilah surat Tabarok. Orang ini dolim, ketika mau disiksa surat Tabarok jilma jadi satu malaikat atau jadi nur. Hei mungkar nakir, kowe gak ngregani aku. Aku iki kalamu wah. Jare mungkar nakir, aku diutus pangeran nyiksa wong dolim, kowe iku dolim. Terus jare Taurat Tabar, masalahnya saya ada di hatinya dia. Kalau di kamu nyiksa dia kena saya. Wong aku ning jero dada nih. Mulane iki kudu apal ora elah go Quran, wong iki syarate apal. Wong aku ning jero dada nih. Mulane kula nganti saiki janggal, nak sing maca tok ra apal iku mlebu ta ora. Masalahe ning kono jawabane wong aku ning dadane lan arapal kan aku tau maca. Wah, ya tau gak repot. Pancen rada ketoke syaratnya apal pancen dalam konteks ini syaratnya napa apal. Tapi muga-muga ora syarat, paham. Tapi mosok kena dinego. Akhirnya bantah-bantahan malaikat mungkar nakir bingung. Malaikat kan gak di prosedur ABC kados militer kan mboten. Sekali ra iso ya ra iso dene wong pancen ra iso mikir. Ya, malaikat kan ra oleh mikir, ra malaikat mikir nak nyiksa wong ayu ra wani iman, ngono repot. Malaikat ora iso mikir, pokoke kon nyiksa yo. Tapi bareng didebat. Mari didebat iki kalamu wah ora menungso, tapi napa? Kalamu.